ayun-ayun Tanjung Gunung. Ngono ya Wong Ayu. Lah padha lebawel. Lah telah. Ayun. Ala kula ayun. Puji pisanku. Rujak wuni bumbune mrica sawise. Iya wong ayu ora nganggo suwe jarakan iki kajange ya nyewa. Mosok ya ngene dhewe. Rino wangi aku tansah anyayon.